Bismillahirrahmanirrahim. Ini untuk yang mengikuti video sebelumnya, mohon maaf karena di akhir video ada sedikit gangguan, yaitu tetangga saya ada yang punya hajat, jadi ada suara sound yang sangat keras sehingga belum sampai akhir bab sudah saya akhiri di video sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan meneruskan di video ini. Fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madu min waqtiha ma yasauha wa tuhruha linah wisalasin lazimahu qadauha. Ini di dalam pembahasan fikih disebut dengan turuwul mani, datangnya suatu yang menghalangi kesahan sholat. Jadi kalau ada mani yang datang, mani sesuatu yang menghalangi kesahan sholat seperti haid ya. Contoh lain yaitu nifas, gila, pingsan, mabuk, dan murtad. Bila mani ini datang setelah berlalunya waktu sholat yang cukup untuk melakukan sholat, cukup untuk melakukan sholat adalah sholat yang paling cepat ya, maksudnya sholat yang tidak lama. Kalau tidak lama kan berarti panjang waktunya. Watu roha linah wisalas, dan cukup untuk bersuci bagi orang yang memiliki penyakit salas. Salas ini adalah orang-orang yang hadasnya keluar terus. Ini nahwi salas ini sebagai contoh saja, mencakup juga yang lain, yaitu orang-orang yang sucinya, toharohnya tidak sah sebelum masuknya waktu, seperti tayamum dan juga perempuan istihadah. Itu juga hukumnya sama. Lazimahu qada'uha, maka sholat yang sudah masuk waktunya harus dikodok setelah hadnya berhenti, setelah maniknya hilang ya, dengan catatan tadi. Hadnya maniknya datang setelah waktu sholat berlalu dan cukup untuk melakukan sholat. Jadi misalkan masuk sholat asar, belum sholat, kemudian setelah itu datangnya haid, setelah itu haid datang, apakah perempuan yang haid ini dia harus mengkodok sholat asar di saat dia suci nanti atau tidak? Itu tergantung. Kalau antara masuk waktu asar dan datangnya haid itu cukup untuk sholat, maka setelah suci nanti sholat asarnya harus dikodok. Kalau tidak cukup ya tidak ya. Terkhusus untuk orang-orang yang toharohnya disyaratkan masuk waktu dahulu, seperti salas ya, penyakit salas, maka waktu yang masuk tidak hanya cukup untuk melakukan sholat, tetapi juga cukup untuk melakukan toharoh atau bersuci. Dan ini terkhusus untuk orang gila ya, terkhusus untuk orang gila. Sholat yang harus dikodok tidak hanya sholat yang waktunya masuk saja, tetapi juga sholat yang ada sebelumnya. Kalau sholat sebelumnya bisa dikodok dengan sholat itu. Ini terkhusus untuk gila ya. Jadi ada orang gila yang gilanya tidak terus menerus, di waktu sholat pertama dia gila 100%, misalkan sholat maghrib ya, di waktu sholat maghrib dia gila, dari awal waktu hingga akhir waktu dia gila. Kemudian gilanya berhenti, dan di waktu sholat isya dia gilanya sembuh, dan waktu itu cukup untuk melakukan dua sholat. Maka yang harus dikodok tidak hanya sholat isya saja, tetapi juga sholat maghrib. Ini khusus gila saja ya, khusus untuk gila. Jadi yang harus diqadha itu sholat yang masuk dan sholat sebelumnya. Sholat setelahnya tidak harus diqadha, walaupun bisa dijamak dengan sholat itu. Misalkan gila di saat waktu duhur, kemudian waktu duhur masih ada dia sembuh, maka tidak harus mengqadha sholat setelahnya. Kemudian dalam permasalahan ini juga mencakup kafir asli dan anak kecil ya, mencakup kafir asli dan anak kecil, anak kecil yang belum balig. Misalkan ada anak kecil yang di sholat pertama dia masih belum balig, misalkan sholat duhur, kemudian di waktu sholat asar dia dewasa, dia balig, berarti kan dia harus melakukan sholat asar ya. Lalu waktu antara dia balig dan keluarnya waktu sholat asar itu cukup untuk melakukan dua sholat. Tiba-tiba muncul gila, tiba-tiba muncul gila, maka bagi anak kecil yang balig tadi, dia harus mengqadha keduanya, sholat duhur dan asar, kalau memang memungkinkan melakukan bersuci di waktu itu. Begitu juga kafir asli, orang kafir yang di akhir waktu sholat asar dia masuk Islam, dan waktu itu masih tersisa untuk melakukan dua sholat, lalu dia gila, maka nanti setelah sembuh dari penyakit gilanya, dia harus mengqadha dua sholat. Kemudian ada masalah lagi, yaitu perempuan yang melakukan sholat yang lama. Ada perempuan yang lama melakukan sholat, sholatnya lama sekali. Dia belum selesai melakukan sholat, tiba-tiba muncul haid. Tiba-tiba muncul haid. Dan waktu yang berlalu itu sudah cukup untuk melakukan satu sholat, andai kata sholatnya dipercepat. Maka hal ini hukumnya juga sama seperti sebelumnya, yaitu harus mengqadha sholat itu dan sholat sholat yang juga harus dilakukan bagi perempuan haid. Atau ada lagi kasus musafir, orang yang melakukan perjalanan. Kalau musafir, andai kata dia waktu sholat yang datang, andai kata cukup melakukan dua rakaat dan dikosor, waktunya cukup untuk dikosor, tapi kemudian ada manik yang datang, maka dia harus melakukan dua sholat yang mungkin dijamak ya. Penjelasan semua ini dijelaskan oleh Al-Qurdi di Sarah Kitab Raud. Auzala al-mani'u. Ini ya cukup rumit juga permasalahan ini ya. Auzala al-mani'u. Kalau sebelumnya menjelaskan tor'a mani', datangnya mani', sekarang membahas zawalul mani', hilangnya mani', hilangnya sesuatu yang menghalangi kesahan sholat. Mani ini seperti yang saya jelaskan tadi, jumlahnya ada 7, yaitu kafir asli, sobi atau anak kecil ya, kemudian gila, pingsan, mabuk, haid dan nifas, ada 7. Waqad baqiya minal waqti qadru takbiratin lazimathu. Kalau maniknya hilang di akhir waktu, dan akhir waktu itu cukup untuk melakukan satu takbir, maka sholat yang di waktu itu harus dilakukan. Jadi waktu yang cukup digunakan antara hilangnya manik dan datangnya manik, ini ukurannya berbeda. Kalau datangnya manik, waktunya harus cukup untuk melakukan sholat seluruhnya. Tapi kalau hilangnya manik, waktunya hanya dibatasi dengan takbir saja. Kalau cukup untuk takbir, maka sholat itu harus dilakukan. Itu kalau zawalul mani. Jadi takbir saja, apalagi lebih panjang dari takbir. Dan di waktu itu di waktu takbir ini tidak ada mani yang datang ya, tidak ada mani yang datang. Maka lazimatuhu, salat itu harus diqadha. Wa kadza ma qablaha in jumi'at ma'aha. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Selain salat yang harus diqadha, selain salat yang memiliki waktu itu, yang harus diqadha juga salat sebelumnya ya. Salat sebelumnya. Sholat sebelumnya, tidak sholat setelahnya. Kalau memang sholat sebelumnya bisa dijamak bersama dengan sholat itu, bisa dijamak bersama dengan sholat itu, dan tidak ada mani yang datang ya, tidak ada mani yang datang. Jadi mungkin melakukan dua sholat di waktu itu kalau dilakukan dengan cepat. Nah, mengapa sholat sebelumnya harus dilakukan? Karena waktu sholat yang ada di saat itu juga milik sholat sebelumnya. Jadi di dalam pembahasan waktu itu kan ada namanya waktu udhur ya. Waktu udhur itu waktu jamak. Jadi waktu sholat asar adalah waktu sholat duhur juga, karena mungkin dijamak ya. Mungkin dijamak di dalam sebagian kondisi. Jadi kalau waktu sholat yang memiliki waktu adalah waktu juga untuk sholat sebelumnya di saat jamak ta'akhir, maka waktu dorurah itu lebih utama daripada waktu udhur. Jadi waktu hilangnya manek ya, waktu hilangnya manek itu namanya waktu dorurah. Kalau waktu jamak itu namanya waktu udhur. Waktu darurah ini lebih layak untuk menjadikan waktu sholat kedua termasuk sholat pertama daripada waktu hilangnya mani. Jadi harus melakukan sholat duhur bersama sholat asar, dan melakukan sholat maghrib bersama sholat isya. Kalau sholat isya tidak harus dilakukan bersama sholat subuh. Begitu pula sholat subuh tidak harus dilakukan bersama sholat duhur, dan sholat asar tidak harus dilakukan bersama sholat maghrib, karena keduanya tidak bisa dijamak. Faslun, ini sekarang sudah pembahasan lain. Faslun yajibu ala wali sobi wa sobiyati al mumayyizaini ayyamuruhum bisolati. Ini sekarang membahas kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh wali ya. Jadi wali anak kecil atau laki-laki ya, ataupun perempuan, ini kewajibannya, kewajiban yang fardu kifayah ya. Wali anak kecil laki-laki ataupun perempuan yang keduanya sudah tamyiz, diharuskan memerintahkan mereka melakukan sholat. Diharuskan memerintah keduanya. Ayyamurahuma, ini salah ya, kurang alif. Ayyamurahuma. Ayyamurahuma bisolati. Diharuskan untuk memerintahkan keduanya melakukan sholat, walaupun sholat qadha ya, walaupun sholatnya sholat qadha. Wa yu'allimahuma ahkamahuma ba'da sab'i sinin. Dan selain diharuskan memerintahkan, diharuskan juga mengajari hukum-hukum sholat setelah usia keduanya mencapai 7 tahun. Dan hukum-hukum sholat ini yang dimaksud adalah rukun dan juga selain rukun, yang hal-hal yang sholat tidak bisa sah kecuali dengan melakukan itu. Jadi 7 tahun ini setelah genap 7 tahun ya, setelah genap 7 tahun. Dan keharusannya tidak hanya memerintah saja, tetapi juga harus mengancam. mengancam, memukul, ya. Kalau kamu tidak mau sholat, aku pukul kamu. Harus ada ancaman seperti itu. Tidak hanya memerintahkan saja, tetapi harus diancam. Harus ada ancaman. Kemudian yang dimaksud dengan wali, yang dimaksud dengan wali ini adalah kedua orang tua ke atas. Jadi kedua orang tua dan kakek, nenek, dan seterusnya, walaupun dari jalur ibu, ya. Jadi dalam permasalahan ini tidak membedakan apakah kakek atau nenek dari jalur ibu atau ayah, berbeda dengan faraid dan juga wali nikah, ya. Jadi kalau salah satu dari kedua orang tua sudah melakukan, maka kewajibannya gugur, ya. Kewajibannya gugur karena tujuannya sudah dilakukan. Ya, mengapa di dalam hal ini ibu juga mendapatkan kewajiban, walaupun ibu tidak memiliki wilayah untuk anaknya, karena perintah melakukan sholat adalah termasuk amar ma'ruf, al-amru bil ma'ruf, memerintahkan kebaikan. Oleh karena itu, perintah sholat ini juga diharuskan kepada orang-orang yang lain, orang-orang yang bukan termasuk wali, ya. Menurut Jarkasi, selain wali juga diharuskan memerintahkan anak kecil yang sudah tamyiz dan berusia 7 tahun untuk melakukan sholat. Kemudian mengapa yang dikhususkan oleh ulama adalah dua orang tua? Itu karena tentunya mereka lebih khusus daripada orang yang tidak memiliki hubungan darah, ya. Kemudian mengenai pengertian dari tamyiz, ini ulama berbeda pendapat, ya, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tamyiz itu batasannya adalah selama anak kecil mampu makan sendiri, minum sendiri, dan istinja sendiri. Ini pendapat yang biasanya dipakai oleh para ulama, ya. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa tamyiz adalah selama anak kecil bisa memahami ucapan orang lain dan mampu menjawab. Jadi kalau diajak ngomong itu dia paham, kemudian mampu menjawab. Nah, ini pendapat kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, ada yang mengatakan batasan tamyiz adalah mengetahui mana yang kanan dan mana yang kiri. Mana yang kanan dan mana yang kiri ini maksudnya bukan arah, ya, tetapi mengetahui apa yang bermanfaat untuknya dan apa yang bisa membahayakan dirinya. Jadi misalkan diberi api, kalau dia tidak memegangnya, ya itu berarti sudah termasuk tamyiz di pengertian yang ketiga ini. Jadi memerintahkan sholat ini kalau belum sempurna 7 tahun itu tidak belum wajib, ya, belum wajib. Walaupun tamyiz, jadi tamyiz dan 7 tahun itu keduanya harus ada. Kalau hanya salah satunya maka tidak wajib. Wa yadribuhuma ala tarkiha ba'da 'ashri sinin. Setelah berusia 10 tahun maka harus memukul keduanya kalau mereka meninggalkan, ya. Kalau mereka meninggalkan sholat, kalau tidak melakukan sholat. Ala tarkiha ba'da 'ashri sinin. Jadi kalau sobi dan sobiyah ini usianya sudah mencapai 10 tahun. 10 tahun ini berbeda dengan 7 tahun, ya. Kalau 7 tahun ini harus genap 7 tahun dulu. Tapi kalau 10 tahun ini menuju ke 10 tahun, artinya sudah genap waktu 9 tahun gitu, ya, menurut penjelasan oleh para ulama. Jadi kalau sobi dan sobiah sudah genap 9 tahun, itu kalau dia tidak melakukan sholat, tidak melakukan syariat, orang tua ada kewajiban memukul. Ukuran 10 tahun ini atau 9 tahun, ya, 9 tahun genap ini adalah dikarenakan di usia itu potensi dia sudah balig, ya. Ada potensi dia mimpi mengeluarkan sperma, sehingga para ulama membatasi usianya dengan genap 9 tahun. Jadi menurut pendapat yang kuat, sobi dan sobia ini dibukul sesuai kebutuhan mereka. sesuai hajat ya, sesuai hajat. Kalau hajatnya banyak ya dipukul banyak, dipukul beberapa kali. Maksudnya kalau anaknya itu agak bandel ya harus dipukul beberapa kali. Tetapi memukul anak kecil ini disyaratkan ghairu mubarih. Ghairu mubarih itu tidak menyakiti, tidak menyakitkan ya. Dan ghairu mubarih ini tidak bisa diukur dengan jumlah ya. Tidak bisa diukur dengan jumlah. Walaupun menurut Ibnu Suraj membatasi 3 kali ya. Membatasi 3 kali. Jadi tidak boleh lebih dari 3 kali menurut Ibnu Suraj. Mengapa Ibnu Suraj membatasi 3 kali? Sebab memahami satu hadis yang menceritakan permulaan datangnya wahyu. Jadi di saat wahyu pertama kali datang dan Nabi diperintah untuk membaca Iqra, itu kan Nabi tidak bisa. Kemudian dipeluk oleh Jibril ya. Nabi kan dipeluk Jibril sebanyak 3 kali ya. Ya, 3 kali ini, jumlah 3 kali ini menurut Ibnu Suraj adalah batasan memukul seseorang, memukul anak kecil di saat mengajarinya melakukan ibadah. Kemudian seperti yang saya jelaskan tadi, pukulan ini diharuskan ghairu mubarih, tidak menyakiti. Sekarang ada permasalahan, andai kata anak kecil yang bersangkutan itu tidak mau melakukan sholat kecuali pukulan yang menyakitkan, apakah diperbolehkan? Ya, itu hukumnya tidak diperbolehkan ya. Jadi andai kata yang bisa menjadikan jera hanya pukulan yang menyakitkan saja, maka tidak boleh melakukan ya. Jadi karena memang belum balik, jadi ya sebenarnya belum wajib ini. Kasaumin atokohu ya, selain sholat ya, selain keharusan memerintah dan memukul saat meninggalkan, selain berlaku untuk sholat, berlaku juga untuk puasa yang keduanya mampu melakukannya. Jadi maksud dari mampu melakukan itu, andai kata sobi dan sobiah melakukan puasa, dia tidak mengalami kepayahan yang tidak bisa ditahan secara lumrahnya. Walaupun hal itu tidak memperbolehkan tayamum ya. Jadi banyak sekali ukuran-ukuran di dalam fikih yang diukur sama dengan hal-hal yang memperbolehkan tayamum, yaitu hilangnya nyawa, hilangnya kemanfaatan anggota, hilangnya sebagian tubuh atau bertambahnya penyakit dan lain-lain. Tapi dalam hal ini itu tidak bisa menjadi ukuran. Jadi selama anak kecil yang melakukan puasa dia merasakan kepayahan yang tidak bisa ditahan, walaupun hal itu tidak memperbolehkan tayamum, orang tuanya tidak boleh memaksanya puasa. Keharusan puasa ini, keharusan memerintahkan puasa ini berdasarkan dari sabda Nabi, idza ataqal gulamu siyama tsalatsati ayyam mutatabi'at faqad wajiba 'alaihi shaumu syahri ramadhan. Jika anak kecil mampu melakukan puasa 3 hari berturut-turut, maka dia sudah wajib melakukan puasa bulan Ramadan. Ini maksudnya tidak wajib secara syar'i ya, tetapi bagi orang tuanya diharuskan untuk memerintahnya untuk melakukan. Kemudian ada satu penjelasan dari Atiyah, Syekh Atiyah, yang menjelaskan tentang istri yang tidak melakukan haknya. Apakah suami boleh memukul istri yang tidak melakukan ibadah ya? Jadi kewajiban istri itu kan selain hak Allah ada juga hak suami. Kalau istri tidak melakukan hak suami, itu menurut Syahatiyah kalau istri tidak melakukan hak Allah, maka menurut Syahatiyah suami tidak boleh memukulnya, hanya boleh memerintahnya saja. Berbeda kalau yang tidak dilakukan adalah haknya suami, kewajiban-kewajiban yang berhak bagi suami. Kalau seperti itu boleh suami memukul istri, tapi tentunya pukulannya ya tidak pukulan yang keras ya. Wa yajibu alaihi aidan ta'limuhuma ma yajibu alaihima. Diharuskan juga untuk mengajarkan, mengajari sobi dan sobiyah hal-hal yang wajib bagi keduanya. Ini seputar mengajari anak kecil ya, mengajari anak. Jadi pengetahuan tentang syariat itu harus diajarkan sejak dini sebenarnya. Kalau orang tuanya tidak mampu ya dititipkan ke orang-orang yang mampu, dititipkan ke asrama atau ke siapa. Yang penting pengetahuan Islam itu harus diketahui sejak dini. Karena anak kecil itu kan masih kosong ya, pengetahuannya masih kosong. Supaya tidak didahului pengetahuan-pengetahuan yang lain yang kurang baik, ya harusnya diajarkan syariat sejak dini. Jadi yang harus diajarkan adalah sesuatu yang wajib bagi mereka berdua saat mereka nanti menginjak usia balig. Dan untuk hal-hal yang sunnah itu hukumnya sunnah. Jadi mengajari anak kecil kewajiban itu hukumnya wajib. Kalau mengajari kesunahan itu hukumnya sunnah. Jadi hukum mengajarinya sama seperti hukum yang diajarkan. Kalau yang diajarkan wajib berarti mengajarinya wajib. Kalau sunnah berarti sunnah. Dan tidak hanya mengajari saja, harus diperintah juga. Harus diperintah agar dia mau. Wa yajibu ala walatil amri. Wa ma yahrumu ya, dan juga diajari tentang hal-hal yang haram dilakukan. Mengajari sobi dan sobiyah tentang hal-hal yang haram dilakukan. Hal-hal yang haram diajari hal itu dan melarangnya. Jadi untuk kewajiban diajari kewajiban dan memerintahkan, diperintah melakukan. Untuk keharaman diajari keharaman dan dilarang melakukannya. Dan kewajiban mengajari ini tidak gugur kecuali anak kecil yang bersangkutan sudah balig. Ya, jadi selama belum balig maka orang tua itu wajib mengajari anak kecil tentang hukum-hukum syariat. Kalau sudah balig dan sudah pintar, sudah dewasa, sudah rusd, sudah rasyid, kalau dalam fikih biasanya istilah rasyid. Dan mengenai biaya mengajari keduanya, seperti halnya mengajari Al-Quran atau mengajari adab ya, mengajari etika, itu dibebankan kepada uangnya sendiri, uangnya sobi atau sobiyah sendiri kalau mereka punya uang. Ya, sobi-sobiyah kok bisa punya uang itu bagaimana? Ya banyak sekali penggambarnya di fikih. Misalkan ada seseorang yang wasiat kepada anak kecil, itu kan berarti kalau yang berwasiat mati kan hartanya dimiliki anak kecil. Berarti ada penggambaran anak kecil yang sudah memiliki harta. Rafathar itu kan banyak hartanya itu. Jadi biayanya dibebankan ke harta mereka sendiri. Kalau mereka tidak punya harta, baru yang kewajiban adalah orang tuanya. Kalau orang tuanya bukan orang tua ya, bapaknya. Jadi urutannya yang pertama hartanya sendiri, kemudian kalau tidak ada ayahnya, harta ayahnya, kalau ayahnya tidak ada baru ibunya. Lalu baru kakek-kakeknya dan seterusnya. Wa yajibu ala wulatil amri qatlu tariqi sholati kaslan. Nah, ini sekarang membahas eksekusi atau had bagi orang yang tidak melakukan sholat. Wulatil amri ini isinya bisa imam atau pengganti imam ya, pemerintah. Bagi pemerintah di negara Islam, dia diharuskan membunuh ya, mengeksekusi mati orang yang tidak melakukan sholat karena dia malas melakukan. Eksekusi itu dilakukan kalau memang tidak mau bertaubat, illam yatub, kalau tidak mau bertaubat. Jadi yang mendapatkan eksekusi mati itu sebenarnya tidak hanya yang meninggalkan sholat saja, tetapi mencakup juga yang tidak melakukan syarat sholat ya, syarat atau rukun. Sudah melakukan sholat tapi tidak melakukan syarat ya, syarat yang disepakati ulama. Misalkan sholat tapi tidak wudhu misalkan, atau tidak melakukan rukun sholat. Nah, rukun sholat yang disepakati ulama, dia sudah sholat tapi tidak takbiratul ihram misalkan, itu juga sama, itu juga termasuk atau sama dengan orang yang tidak melakukan sholat. Dan hal ini juga mencakup sholat Jumat ya, sholat yang ditinggalkan ini juga mencakup sholat Jumat. Kalau dia meninggalkan kaslan secara malas dan menganggap remeh, meninggalkan sholat itu dianggap remeh, bilang seperti itu, maka kalau dia tidak bertaubat, dia mendapatkan hukuman pancung. Jadi ilam yatub ini terjemahnya tidak taubat ya. Tidak taubat itu yang dimaksud tidak melakukan perintah ya. Tidak melakukan perintah. Jadi sebelum dieksekusi mati, imam itu harus menakut-nakuti dulu ya. Harus menakut-nakuti dulu, menakut-nakuti dengan hukumannya. Kalau kamu tidak mau sholat, nanti kamu terkena hukuman pancung. Harus ditakut-takuti seperti itu. Ya, jadi kalau sudah ditakut-takuti, kemudian dia masih tidak mau mengkodok sholat, itu baru dieksekusi. Jadi eksekusinya adalah memenggal kepala menggunakan pedang. Dan ini hukum ini hanya berlaku setelah imam atau walatul amri mengancamnya terlebih dahulu. Jadi harus diancam terlebih dahulu. Kalau dia mengancam, kalau saat dia diancam mengatakan sholaitu qoblu, saya sudah sholat sebelumnya, itu bisa diterima ya. Jadi andai kata ada orang yang kita tahu dia tidak sholat ya, ada orang yang kita tahu dia tidak sholat. Misalkan kita tahu dia di depan rumah mulai sebelum azan maghrib sampai masuk azan isya, dia duduk di depan rumah. Kemudian sudah masuk sholat isya, lalu dia diperintahkan untuk mengkodok sahu, diperintah imam, dipaksa untuk kodok, tidak mau, diancam kalau kamu tidak mau kodok, kamu nanti kena hukuman mati. Dia juga tidak mau, dia mengatakan saya sudah sholat. Dia mengatakan sudah sholat dan kita melihat dengan mata kepala kita sendiri dia duduk di depan rumah sampai keluar waktunya. Ucapan seperti itu diterima ya. Pengakuan saya sudah sholat walaupun kita melihatnya tidak melakukannya itu diterima. Ucapan itu diterima dalam arti dia tidak mendapatkan eksekusi mati. Mengapa? Karena ada kemungkinan dia mengalami udur yang memperbolehkannya melakukan sholat dengan isyarat ya. Ya, ada kemungkinan lah. Berbeda dengan andai kata dia menjawab saya sudah sholat di Makkah, itu tidak bisa diterima. Itu mengaku sholat di Makkah itu tidak bisa diterima. Karena hal itu tentunya tidak masuk akal ya, kharikul adah, tidak masuk akal, tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Dan hal-hal yang tidak masuk akal itu oleh syariat tidak bisa dibenarkan. Hal-hal yang seperti ini, maksudnya yang berhubungan dengan kewajiban-kewajiban ya, bukan yang berhubungan dengan akidah. Ini hukum, ini membahas fikih. Kemudian mengenai meninggalkan sholat ini, dia tidak mendapatkan hukuman mati kecuali mengeluarkan sholat dari seluruh waktunya ya, dari seluruh waktunya, yang mencakup juga waktu dhururi ya, waktu dhururi itu ya waktu jamak. Jadi orang yang meninggalkan sholat duhur, dia belum dieksekusi mati hingga masuk sholat maghrib ya. Tidak masuk sholat asar tapi masuk sholat maghrib. Karena kalau masuk sholat asar itu waktu sholat maghrib, waktu sholat duhur belum selesai untuk orang yang jamak ya. Jadi ukurannya adalah jamak. Begitu pula sholat maghrib, orang yang meninggalkan sholat maghrib dia tidak dieksekusi masjid kecuali masuk sholat subuh. Kalau subuh ya begitu matahari terbit langsung dieksekusi. Asar juga sama, asar dieksekusi setelah matahari tenggelam, isya dieksekusi setelah terbitnya fajar. Wa hukmuhu hukmu muslimin, hukum orang yang mati karena eksekusi, eksekusi mati karena dia meninggalkan sholat, itu hukumnya masih beragama Islam. Jadi kalau dia masih beragama Islam berarti dia dimakamkan di pemakaman Islam, sebab dia masih bagian dari muslim. Kemudian pemakamannya ditinggikan, kuburannya ditinggikan setinggi kadar satu jengkal. Kemudian dia juga harus dimandikan, harus dikafani dan harus disolati. Jadi kewajiban memandikan, mengkafani dan mensolati itu tidak gugur untuknya, walaupun dia dihukum mati sebab meninggalkan sholat. Ini berdasarkan dari sabda Nabi yang berbunyi sallu khalfa kulli barin wa fajir wa sallu ala kulli barin wa fajir. Salatlah menjadi makmum imam yang baik maupun imam yang buruk. Jadi makmum itu tidak boleh pilih-pilih ya. Selama imamnya sah menjadi imam ya kita ikuti, walaupun imamnya kelakuannya buruk. Jadi barin itu baik, fajir itu buruk. Sallu khalfa kulli barin wa fajir. Sholatlah mengikuti atau menjadi makmum orang yang baik maupun orang yang buruk. Wasallu ala kulli barin wa fajir, dan sholatkanlah mayit yang baik maupun yang buruk. Jadi selama masih beragama Islam, walaupun kelakuannya buruk, itu kita tetap diharuskan untuk mensholati jenazahnya. Wajahidu ma'a kulli barin wa fajir, dan berperanglah bersama orang yang baik maupun yang buruk. Jadi tidak boleh pilih-pilih ya. Dalam beberapa hal kita itu tidak boleh memilih antara orang baik maupun orang yang buruk selama dia masih beragama Islam. Ada juga sabda Nabi yang berbunyi sallu ala man qala la ilaha illallah. Salatkanlah jenazah yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa sallu wara'a man qala la ilaha illallah. Di satu riwayat disebutkan redaksinya menggunakan sholu waro aman kola kola la ilaha illallah. Sholatkanlah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Sholatlah di belakang ya, di belakang orang yang mengucap la ilaha illallah. Jadi kalau waro aman ini berarti terkait dengan makmum dan imam ya. Jadi selama imamnya sudah pernah mengucap la ilaha illallah, kamu boleh makmum kepadanya ya. Tentang masalah lebih utama atau tidak itu urusan lain. Yang penting orang yang Islam itu sah menjadi imam. Wajibu ala kulli muslimin. Wajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum arkanaha wa surutoha wa mubtilatiha. Diharuskan bagi setiap orang Islam untuk memerintah keluarganya melakukan sholat, perintah melakukan sholat. Ahlihi ini maksudnya keluarga ya, keluarga ini mencakup anak dan juga mahram ya. Diperintahkan untuk melakukan sholat. Ini berdasarkan dari firman Allah wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahlah keluargamu melakukan sholat. Jadi selain memerintah, diperintah juga diharuskan untuk memaksa. Qahruhum ini memaksa ya, memerintahkan dan memaksa melakukan. Wa qahruhum wa yajibu ala kulli muslimin amru ahlihi biha wa qahruhum. Ada yang kurang ya, kurang wa ta'limuhum ya. Ada yang kurang. Wa ta'limuhum ya. Jadi selain memerintah dan memaksa melakukan sholat, ada kewajiban lain, yaitu mengajari mereka rukun-rukun sholat. Jadi mengajari keluarga rukun-rukun sholat, dan juga syarat-syarat sholat, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Ini kewajibannya bagi kepala keluarga mestinya ya. Kalau tidak bisa ya seperti tadi, dititipkan ke siapa gitu. Jadi walaupun di dalam sulam taufik ini hanya menjelaskan sholat saja, tetapi syariat-syariat yang lain itu juga sama ya, juga sama. Kemudian mengenai pasangan suami istri, bagi suami ya, bagi suami dia tidak diperbolehkan memukul istrinya bila meninggalkan sholat. Ini menurut tuntutan dari kitab Raudhah ya. Namun di dalam fatwa Ibnu Barzi, seorang suami diharuskan memerintahkan istrinya untuk sholat di waktu-waktunya, dan kalau istrinya meninggalkannya, suami harus memukulnya. Jadi mengenai apakah suami boleh memukul istri yang tidak melakukan sholat, itu ada perbedaan ulama. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Wa ya wa kulli. Ini atofnya ke sini ya, ala kulli. Wa kulli man qadara alaihi min ghairihim. Jadi kewajiban memerintah, memaksa, dan mengajarkan itu tidak hanya terkhusus pada orang Islam saja, kepala keluarga saja, tetapi yang lain juga sama. Yang lain juga memiliki kewajiban yang sama, yaitu ghairihim ini yang dimaksud adalah wali, kemudian pemerintah, suami, dan juga orang-orang yang punya mahram. Jadi semua orang Islam itu harus memerintahkan orang lain melakukan sholat. Faslun, kita lanjutkan di video setelahnya. Salam.